Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan tentang tafsir Juz Amma, yang pada kesempatan sebelumnya kita selesai surat yang pertama dari juz ini, yaitu surat An-Naba. Maka di kesempatan malam hari ini kita masuk ke surat berikutnya, surat An-Nazi'at, yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala surat An-Nazi'at termasuk surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Hantu. Surat Makkiyah itu apa? Hantu. Surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana surat ini terdiri dari 46 ayat. Di awal-awal surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikat yang mulia, menyebutkan amalan dan sifat-sifat yang ada pada para malaikat, yang itu menunjukkan tentang kesempurnaan ketundukan para malaikat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersegeranya mereka para malaikat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan kuat, dengan kerasnya, yaitu malaikat-malaikat yang mencabut nyawa mereka orang-orang kafir. Wannasitati nasta. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan begitu lembutnya, yaitu nyawanya mereka orang-orang yang beriman. Naam. Hal itu disebabkan karena mereka para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa-nyawa hambanya ketika mencabut ruh ataukah nyawanya mereka orang-orang kafir, maka mencabutnya dengan begitu kuat, dengan begitu keras. Dan ketika mencabut nyawa ruh orang yang beriman dengan begitu lembutnya, hal itu ketika malaikat yang ditugaskan tersebut memanggil ruh orang-orang kafir untuk keluar dari jasadnya maka memanggilnya dengan menyebutkan sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk. Naam. Seraya malaikat tersebut mengatakan kepada ruh orang kafir, ukhruji ayatuhan nafsul khabithah, keluarlah wahai ruh yang jelek, allati kanat fil jasadil khabithah, yang berada di jasad yang jelek pula. Ukhruji ila sakhatillah wa ghadabi, keluarlah engkau untuk menuju kepada kemurkaan Allah. Naam. Ini ketika malaikat tersebut hendak mencabut ruh nyawa orang-orang kafir, maka akan diseru, dipanggil dengan panggilan yang demikian itu, dikatakan kepadanya, keluarlah engkau wahai jiwa yang buruk, jiwa yang jelek, untuk menuju kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Maka tentunya ruh tersebut ketika dikatakan bahwasanya ketika dia keluar itu akan menuju kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun berusaha menghindar, menjauh, lari, tidak menginginkan untuk keluar dari jasadnya. Naam. Sehingga ruhnya pun menyebar di seluruh jasadnya. Naam. Sampai akhirnya malaikat tersebut pun mencabut roh tersebut dengan kuat, dengan keras. Naam. Sehingga ya seakan-akan jasadnya itu tercabik-cabik dengannya, disebabkan karena begitu kuat dan kerasnya malaikat mencabut roh mereka, orang-orang kafir. Naam. Adapun roh-roh orang yang beriman, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk dari kalangan mereka. Maka para malaikat pun naam yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa ruh-ruh orang yang beriman. Ya. Naam, mengatakan kepadanya, "Ukhruji ayatuhan nafsu thayyibah, wahai keluarlah jiwa yang baik." Naam. Ya. Untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan yang demikian itu bahwasanya keluarnya dia dari jasad yang tersebut akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan begitu mudahnya ia akan meninggalkan jasadnya tersebut yang selama ini dia terbiasa tinggal di dalamnya, sehingga keluar dengan begitu mudah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang panjang, ya, hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, yang menceritakan tentang bagaimana kondisi ruh orang yang beriman, ya, tatkala dicabut dari jasadnya oleh malaikat yang ditugaskan. Demikian pula menggambarkan, menceritakan tentang kondisi keadaan ruh mereka, orang-orang kafir, ketika hendak dicabut malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawanya mereka. Naam. Ya. Di mana mereka, orang-orang kafir, akan dicabut oleh malaikat roh mereka dengan begitu keras, begitu kuat. Naam. Disebabkan mereka enggan untuk keluar dari jasadnya, disebabkan mereka akan menuju kepada kemurkaan, kemarahan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang yang beriman. Keluarnya mereka dari jasadnya tersebut akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allah liqa'ah." Barang siapa yang dia mencintai untuk berjumpa, bertemu dengan Allah, maka Allah akan cinta untuk berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang dia membenci untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenci untuk berjumpa dengannya. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka beliau pun mengatakan, ya Rasulullah, inna lanakrahul maut, bukankah kita itu naam ya tidak menyukai ataukah membenci yang namanya kematian, tabiat manusia. Naam. Faqala, yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa dzalik, bukan yang demikian itu maksudnya. Walakinnal mu'min idza hadarahu al-maut, akan tapi seorang yang beriman ketika naam kematian itu menghadirinya, menghampirinya, busyira biridwanillah wa karamatihi, maka orang yang beriman ini akan diberikan kabar gembira dengan keridhaan Allah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan didapatkannya. Falaisa syai'un habbu ilaih mimma amamahu, oleh karena itu tidak ada satupun yang jauh lebih dicintainya dibandingkan sesuatu yang ada di hadapannya dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dari kemuliaan yang Allah akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Fa ahabba liqa'ah, karenanya itu maka dia pun mencintai untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabballahu liqa'ah, dan Allah Subhanahu wa taala pun mencintai untuk berjumpa dengannya. Naam. Ibarat seseorang ketika disuruh pindah dari tempat tinggalnya, naam ya, yang masih berupa naam ya dinding gedek misalnya, naam lantai tanah, untuk pindah di rumah yang sudah naam temboknya beton ya, di plester, lantainya di keramik yang lebih luas, dengan senang hati ketika disuruh pindah, ya kan, naam ya, karena berpindah ke tempat yang jauh lebih baik, dengan senang hatinya untuk meninggalkan tempat itu. Maka demikianlah orang yang beriman, ketika diberikan kabar gembira ya bahwasanya dia akan berjumpa, akan mendapatkan keridhaan Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu mudahnya dia akan meninggalkan jasadnya. Naam. Ya, karena dia meyakini, mengetahui akan berpindah ke tempat yang jauh lebih baik dibandingkan tempat yang sebelumnya dalam kehidupan dunia ini. Naam. Ya. Berbeda ketika orang-orang kafir, naam, orang-orang yang jelek, yang buruk, ketika kematian ajal datang menjemputnya, naam, maka akan diberikan kabar gembira dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak menginginkan yang namanya kematian, tidak menginginkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun membenci untuk berjumpa dengannya. Ya, di saat itu ya akan merasakan begitu sakitnya, naam ya, ketika ruhnya, nyawanya dicabut oleh mereka para malaikat yang Allah tugaskan, karena dicabut dengan begitu keras, begitu kuat ya, di saat enggan untuk keluar dari jasadnya tentunya akan menyakitkan. Naam ya, maka Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang mencabut ruh, nyawa, naam ya, baik mencabut dengan keras terhadap ruh-ruh orang-orang kafir, demikian pula malaikat yang mencabut nyawa dengan lembutnya, wan nasitati nasta ya, mencabut ruh orang-orang yang beriman. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, naam, wassabihati sabha, demi malaikat-malaikat yang berbolak-balik naik turun dengan begitu cepatnya, naam ya, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, wasabihati sabha, naam, turun naik yang begitu cepatnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasabiqati sabqa, dan demi malaikat-malaikat yang mereka Naam mendahului dengan begitu kencangnya. Yang ini menggambarkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tentang bagaimana mereka para malaikat selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersegera dalam menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menggambarkan pula tentang kondisi keadaan mereka para malaikat, tentang kekuatan kudrah naam yang mereka miliki, naam yang jauh melampaui dari kudrah kekuatan yang ada pada manusia, bahkan melebihi dari kekuatan yang ada pada jin. Naam, yang mana jin itu ya lebih kuat dibandingkan manusia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an Karim, ya, mengkisahkan tentang Nabi Sulaiman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal mala ayyukum ya'tini bi arsyha qabla an ya'tuni muslimin, wahai para pembesar, siapakah di antara kalian yang bisa mendatangkan kepadaku singgasana Ratu Saba tersebut sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan berserah diri? Qala ifritun minal jin, berkata ifrit dari kalangan jin, seraya dia mengatakan, ana atika bi qabla an taquma min maqamik, aku akan mendatangkan singgasana itu sebelum engkau bangkit dari tempat berdirimu. Naam, wa inni alaihi laqawin amin, dan sesungguhnya aku naam itu mampu dan bisa diamanai untuk itu, ya, bisa mendatangkan singgasana naam yang ada di Yaman untuk dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman yang ada di Syam pada waktu itu. Naam, dalam waktu yang begitu singkat sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Naam, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, ana antika bi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Naam, berkata orang yang dia memiliki ilmu tentang Alkitab, ya, saya akan mendatangkan singgasana itu sebelum engkau mengedipkan matamu. Jauh lebih cepat, ya kan, sebelum mengedipkan matanya. Naam, falamma ra'ahu mustaqirran 'indah, maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana Ratu Saba itu sudah berada di dekatnya, maka dia pun mengatakan, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani askuru am akfur, ini adalah merupakan keutamaan karunia Rabbku untuk mengujiku apakah aku orang yang bersyukur ataukah orang yang kufur. Para ulama mengatakan yang membawa singgasana Ratu Saba tersebut naam di hadapan Nabi Sulaiman, di sisi Nabi Sulaiman dari Yaman ke Syam, itu adalah mereka para malaikat. Naam, ya, naam, dalam waktu sekejap sebelum mengedipkan matanya. Naam, ya, jauh lebih kuat, jauh lebih mampu. Naam, dibandingkan jin, yang jin itu lebih kuat dibandingkan manusia. Yang sekiranya manusia itu mengangkat singgasana naam Ratu Saba pada waktu itu dari Yaman ke Syam, tentunya membutuhkan waktu yang lama. Naam, ya, maka ayat-ayat ini wasabihati sabha fasabiqati sabqa menggambarkan betapa naam malaikat itu selaku makhluk yang memiliki kekuatan dan bersegeranya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa menundanya, dan mereka tidak pernah durhaka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus senantiasa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. La ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidaklah mereka para malaikat itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan. Wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Naam, ya, mereka para malaikat naam yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka itu memiliki rasa angkuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya, dan senantiasa mereka terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak merasa letih, lelah untuk bertasbih setiap malam dan siangnya. Naam. Ya. Ini mereka para malaikat. Wasabihati sabha, yang begitu cepatnya mereka naam bundar-mandir naik turun ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasabiqati sabqa, begitu kencangnya mereka dalam mendahului. Naam. Sehingga ketika mereka yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para rasulnya, naam, maka para syayatin pun tidak bisa merampas ya naam atas apa yang mereka bawa dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, karena begitu kencangnya mereka dalam mendahului untuk menyampaikan sesuatu yang Allah amanahkan kepadanya, wahyu untuk diberikan kepada para rasulnya dari kalangan manusia. Naam. Ya. Fal mudabbirati amra, dan demi malaikat-malaikat yang mereka itu mengatur urusan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di mana mereka para malaikat mengatur urusan-urusan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, yang Allah tugaskan kepada mereka. Malaikat Jibril Allah Subhanahu wa taala wakilkan, amanahkan untuk menyampaikan wahyu. Naam. Ya, demikian pula malaikat Israfil yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk meniup as-sur sangkakala di akhir zaman nanti, dan malaikat-malaikat yang lainnya, malaikat Mikail ditugaskan untuk mengatur hujan, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Naam, demi malaikat-malaikat yang mereka mengatur urusan-urusan ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, ini ayat-ayat dari ayat yang pertama sampai yang kelima, sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat dengan menyebutkan sifat-sifat yang ada pada mereka. Naam, malaikat tersebut yang itu menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana mereka para malaikat tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka para malaikat adalah selaku makhluk yang senantiasa bersegera dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Barakallahu fik. Yang ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala, naam, boleh untuk bersumpah dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak Allah Subhanahu wa taala ditanya terhadap apa yang Allah perbuat, sedangkan manusia nanti akan ditanya. Naam, tentang apa yang diperbuat. Sehingga tidak diperbolehkan bagi hamba ini untuk mempertanyakan kenapa Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian dan demikian. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Bukankah bersumpah dengan makhluk itu tidak diperbolehkan bagi Allah Subhanahu wa taala? Naam. Ya. Sesuai dengan yang Allah kehendaki, bersumpah dengan apapun dari karena makhluknya. Maka itu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yus'alu amma yaf'al, tidaklah ditanya terhadap apa yang Allah perbuat. Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Tidak diperbolehkan hamba itu bertanya, naam, kenapa Allah berbuat demikian dan demikian. Kewajiban hamba itu adalah untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Naam. Ya. Barakallahu fik. Itu kewajiban hamba. Sedangkan Allah, naam, ya, tidak ditanya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berbuat. Bagi Allah bersumpah dengan apapun dari kalangan makhluknya. Yang bersumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian makhluknya menunjukkan tentang begitu agungnya, begitu besarnya makhluk tersebut, ataukah makhluk tersebut sesuatu yang memiliki keutamaan, kemuliaan. Naam. Ya, demikian faedah yang disebutkan oleh para ulama. Ketika Allah bersumpah dengan sebagian makhluknya, naam, itu menunjukkan tentang bahwasanya, naam, pada makhluk tersebut itu apakah mengandung padanya kemuliaan, keutamaan, ataukah suatu manfaat, ataukah menunjukkan bahwasanya makhluk tersebut termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran, beliau mengatakan, na'am, wa iksamuhu bi ba'dhi makhluqatihi dalilun ala annahu min 'idzami ayatihi. Bersumpahnya Allah dengan sebagian makhluknya itu dalil, menunjukkan tentang bahwasanya makhluk tersebut yang Allah bersumpah dengannya termasuk di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Abul Qasim Al-Qusairi rahimallahu taala sebagaimana dinukilkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan, al-qasamu bisyai, bersumpahnya Allah dengan sesuatu dari makhluknya, la yakhruju an wajhain, tidaklah keluar dari dua hal, imma li fadilatin awil manfaah, apakah menunjukkan tentang suatu keutamaan yang ada pada makhluk tersebut ataukah suatu manfaat yang ada pada makhluk tersebut. Fal fadilah, misalnya menunjukkan sumpah Allah dengan sesuatu dari makhluknya menunjukkan itu keutamaan, wa turisinin, demengi bukit Tursina. Naam, menunjukkan tentang keutamaan ya bukit Tursina tersebut. Adapun terkait tentang manfaah, watini wa zaitun, ya, demi buah tin dan zaitun, mengandung manfaat-manfaat yang ada pada dua perkara itu. Naam, wal asr, ya, naam, wal fajr, walayalin asr, dan yang lainnya, menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan yang ada pada sesuatu yang Allah bersumpah dengannya. Ataukah menunjukkan suatu manfaat, ataukah menunjukkan tentang bahwasanya sesuatu yang Allah bersumpah dengannya itu menunjukkan termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala juga menjelaskan, di mana beliau mengatakan, la yuqsimullahu subhanahu wa taala bi syai'in illa walau sya'nun 'adzim. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu apapun dari makhluknya melainkan, na'am, sesuatu makhluk tersebut yang Allah bersumpah dengannya memiliki perkara yang sangat besar. Na'am, apakah tadi menunjukkan keutamaan, ya kan? Na'am, apakah menunjukkan suatu manfaat ataukah menunjukkan sebagai, na'am, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung? Maka demikian pula di sini Allah bersumpah, na'am, ya, dengan malaikat-malaikat yang mulia. Disebabkan malaikat-malaikat tersebut merupakan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling baik dari kalangan makhluknya, sehingga Allah bersumpah dengannya. Na'am, ya, disamping menggambarkan tentang bagaimana para malaikat selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka para malaikat senantiasa bersegera dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Allah bersumpah dengan apapun dari makhluknya, naam, sesuai dengan yang apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Naam, Allah tidak ditanya terhadap apa yang Allah perbuat. Sedangkan manusia tidak diperbolehkan baginya bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan baginya bersumpah dengan makhluk. Apakah bersumpah dengan para anbiya, para malaikat, ataukah bersumpah dengan yang lainnya? Untuk manusia maka tidak diperbolehkan. Naam, bersumpah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia kufur ataukah dia telah berbuat kesyirikan. Na'am, beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana halifan falyahlif billah au liyasmut, barang siapa yang ingin bersumpah, bersumpahlah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah. Kalau tidak, ya diam. Naam, maka tidak boleh bagi makhluk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan bentuk kesyirikan, kekufuran. Naam, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam, fa'alu lima yurid, maha berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki. Tidak ditanya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. tapi makhluk. Tidak diperbolehkan bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang mana kewajiban hamba itu adalah menjalankan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Oleh karena itu iblis laknatullah alaih. Naam, ketika memprotes Allah Subhanahu wa taala tatkala diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, seraya dia mengatakan asjudu liman khalaqta tina, apakah aku akan sujud kepada makhluk yang kuciptakan dari tanah. Yang dengan sebab itu, karena enggan menolak, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, taradahu min rahmati, Allah mengusirnya, menjauhkan iblis tersebut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan yang wajib bagi hamba ini ya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, tidak sepantasnya mempertanyakan terhadap apa yang Allah perbuat, karena Allah la yus'al amma yaf'al. Tidaklah ditanya terhadap apa yang Allah perbuat. Naam, kewajiban hamba adalah untuk menjalankan apa yang perintahkan Allah Subhanahu wa taala. Naam, banyak faedah terkait tentang bersumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Naam, yang insyaallah Subhanahu wa taala akan kita sampaikan di kesempatan yang berikutnya bidinillah taala. Naam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.